Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa lagi dalam episode yaitu menjawab fitnah dengan fakta. Semoga penjelasan-penjelasan ini dapat meredahkan berbagai tuduhan-tuduhan fitnah terhadap dakwah Ahlussunnah Jamaah, terhadap dakwah yang mementingkan berdakwah kepada pemurnian akidah dan menjauhkan ibadah dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan yang telah dikotori oleh macam-macam bentuk bid'ah dan seterusnya. Maka kemarin di episode yang pertama kita sudah menjelaskan secara kilas bagaimana kita harusnya ketika membantah, menjelaskan kesesatan satu kelompok, kita harus kembali kepada referensi yang asli ditulis oleh para penulis yang kita kritik atau kita kita tentang pemikirannya, bukan mendasar asumsi kita. Dan itu sudah lalu kita bahas pada episode yang pertama. Sekarang episode yang kedua kita sudah jelaskan siapa mereka Ahlussunnah Wal Jamaah secara ringkas. Sekarang adalah yang akan kita bahas teman-teman semua adalah tentang referensi akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama sebelum Ibn Taimiyah. Kenapa topik ini kita bahas? Alasannya adalah pertama, mereka selalu mengatakan bahwa Wahabi itu sumber ajarannya adalah dari Ibn Taimiyah atau kitab Muhammad Syekh Muhammad Abdul Wahab. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah referensi Ahlussunnah Wal Jamaah yang mereka cap sebagai kelompok Wahabi itu hanya referensi mereka hanya kitab Ibn Taimiyah dan ajaran Ibn Taimiyah itulah mereka sampaikan, itulah mereka akidah Ibn Taimiyah yang mereka ajarkan kepada umat yang mereka anggap itu adalah akidah yang sesat, akidah Wahabi, akidah suka mengkafirkan, akidah musyabihah yang kemarin sudah kita tentang, orang-orang yang mengatakan bahwa Wahabi suka mengkafirkan, kemarin sudah kita di episode yang pertama kita sudah minta kepada dua orang yang memviralkan masalah ini beberapa hari yang lalu untuk membuktikan dari tulisan Ibn Taimiyah dan tulisan Ibn Wahab. Sekarang enggak. Sekarang ingin membuktikan kepada teman-teman semua apa referensi akidah Ahlussunnah Jamaah, apa kitab-kitab itu para ulama Ahlussunnah Jamaah, dan antum akan dapatkan pembuktian kebenaran akidah wah yang dicap sebagai Wahabi dari kitab-kitab ini. Ini semua kitab-kitab akidah yang saya miliki, tapi saya akan bahas saja untuk antum kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sebelum ini ya. Dan dari situ kita akan cek apakah Ibn Taimiyah ini memiliki pemikiran yang sesuatu yang menyimpang dari akidah ulama. Dari kitab ini kita akan periksa, bisa kita periksa. Dan ketika kita kalau membaca kitab-kitab Ibn Taimiyah atau Muhammad Wahab, itu bersumber dari kitab-kitab para ulama asli. Tetapi kita tidak menyebutkan sekarang kitab-kitab Ibn Taimiyah, kitab Muhammad Wahab, tapi kita akan tunjukkan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sebelum masa Ibn Taimiyah. Itu sebelum abad yang ke-8. Ibn Taimiyah lahir pada tahun 661, ya, kemudian beliau wafat pada tahun 728. Maka sebelum abad ini, sebelum masa dia ini, kita akan tunjukkan kitab-kitab akidah ini. Dan kita berharap kepada dua narasumber yang kemarin menyebarkan tentang fitnah Wahabi untuk membaca kitab-kitab ini, boleh diperiksa. Semoga mereka berdua bisa melihat dan mendengar dan mereka juga membaca kitab-kitab ini, ya. Cuma ada satu hal yang saya takutkan nanti. Ada yang takut, ya ujian mereka sangat gampang itu. Wah, itu kitab-kitab sudah diubah sama orang Wahabi. Wah, gila. Sudah di otak-atik segala macamnya. Nah, itu adalah argumentasi yang terakhir nanti kalau kita mereka sudah terdesak. Sama nanti dengan tuduhan orang Syiah Rafidah kepada Ahlussunnah Wal Jamaah mengatakan, Ahlussunnah telah merubah hadis-hadis, telah merubah Al-Quran. Nah, ini berfatal ini. Ya, fatal ini tidak bisa disetujui orang kayak gini. Ya, kalau dia mengatakan sudah rubah, saya buktikan mana naskah aslinya, tunjukkan naskah aslinya dan tunjukkan mana yang dirubah, di bagaimana yang dirubah. Sebelum mereka mengatakan demikian, saya sudah jawab dulu apa bantahan kepada mereka. Ya, teman-teman tenang ya, dialog semua kembali sebelum kita masuk kepada materi. Semua netizen diharap tidak berkomentar sesuatu yang menjatuhkan baik dua narasumber yang telah memfitnah dakwah Wahabi atau siapapun yang sepemikiran dengan mereka berdua. Saya berharap ya para jamaah mereka juga rasa berharap diri dan tenangkan pikiran anda. Demikian pula teman yang dicap sebagai Wahabi, tahan diri anda, lihat saja penjelasan para ulama, jangan para ustaz antum, tidak usah banyak berkomentar, memanai suasana, debat begini dah. Kita bukan berdebat untuk mencari kemenang, tapi adalah lawan untuk menjelaskan kepada mana hak-hak, mana yang hak dan yang benar, dan mana yang kerjanya memfitnah, menuduh tanpa dasar dan tanpa bukti. Saudara-saudaraku, kita akan mulai ini kitab-kitab ini ya. Sebetulnya ini kitab-kitab kita semua yang ditulis para ulama ya. Tapi ini sengaja ini memang saya susun. Ini kitab akidah yang ditulis para ulama dalam kitab Syekh Ibnu Taimiyah ini. Kemudian ini bercampur, ini ada kitab-kitab yang memang setelah masa beliau, kemudian dia juga. Tapi topiknya sebetulnya saya susun, pertama ada abwab akidah ammah. Jadi kitab yang menulis akidah sunnah secara keseluruhan, secara bagian besar bagi akidah sunnah jemaah. Kemudian saya susun setelah itu adalah tentang tauhid uluhiyah. Tidak, setelah itu saya susun tentang mabasul iman. Kita untuk usul para kita dan mabasul iman. Nah ini kita akan kelihatan juga ini, karena ini hubungan dengan masalah takfir yang mereka tuduh bahwa sunnah jemaah atau mereka cap sebagai dakwahabi itu suka mengkafirkan. Ini kita kelihatan pada sesi nanti. Nanti setiap topik yang mereka katakan, pertama tauhid asma sifat juga, kita akan lihatkan referensi yang saya sudah siapkan nanti di bagian sana, yaitu tentang kitab-kitab tentang tauhid asma sifat. Ini adalah kitab-kitab yang akidah secara umum, kemudian setelah itu mabahasul iman. Ini saya susun seperti kitab-kitab saya ini. Yang ini masih sedikit, yang tidak ada apa-apa yang dibanding dengan kitab para ulama-ulama lain yang ada di Nusantara ya. Saya hanya penuntut ilmu kecil ya. Jadi saya susun ini, setelah itu kita membahas akidah secara umum, berbagai bahasan akidah, kemudian mabahasul iman, yang berkenaan dengan iman, definisi iman, berbagai permasalahan dengan hal itu, dan juga setelah itu saya mulai dengan tauhid, iman kepada Allah, ini saya susun juga kita saya dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, berkenaan rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kemudian menyusun kita setelah itu beriman dengan malaikat, beriman dengan kutub, beriman dengan para rasul, beriman pada hari akhirat dan kepada kebaikan dan buruk. Itu susunannya. Maka di sini memang tidak terlihat nanti kita membahas secara spesifik dalam topik-topik akidah. Karena ini hanya kitab-kitab ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang membahas kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah secara banyak bahasannya gitu. Topik-topik yang dibahas secara mujmal. Kadapun secara spesifik pemahamannya dalam masalah asma Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu ada di sana. Nah, akan dibahas sana. Kemudian masalah qadar juga di sana, dan ini nanti masalah al-iman, ya ini kata kita bahas tunjuk sini. Jadi pemahamannya kitab Imam Baihaqi al-qadar itu enggak ada di sini. Ya, tidak ada di sini karena dia bagian al-qadar. Kemudian Imam Baihaqi kitab Imam Baihaqi tauhid asma sifat kitab asma sifat itu nggak ada di sini, tapi adanya di bagian asma sifat, ya. Nah, kenapa nanti mereka kan selalu mengatakan referensi mereka itu nggak ada ulama al-sunnah, semua ulama wahabi, gitu kan? Kalau begitu berarti ini semua ulama yang saya kumpulkan adalah kitab wahabi semua, masya Allah, itu wahabi berarti ya benar-benar menjalankan mengikuti ulama berarti. Kalau begitu kan? Nah, saudara-saudaraku, ya, ini sebentar saya mau share dulu ini belum muncul, ya. Share dulu ke ya, ini saya share ke status WA biar teman di WA juga tahu biar bisa mengikutinya. Taib, kita taruh dulu ya teman-teman. Jadi memang agak kurang penjelasan kita ini. Taib. Saya mulai dulu dari kita kemarin kita sebutkan ya, dari ketika menyebutkan tentang akidah al-sunnah wal-jamaah, siapa mereka al-sunnah wal-jamaah, dan kita telah kemarin, sunnah dalam arti tarif, dalam masalah akidah al-sunnah wal-jamaah bukan definisi yang dipakai dalam masalah ilmu mustalah, bukan definisi dari ilmu ul-fikih dan ilmu fikih, ya, tetapi adalah masalah akidah. Kemarin saya sebutkan, sekian banyak ulama-ulama mengarang kitab yang berbicara tentang akidah, itu memberi kitabnya namanya sunnah. Mana kitab-kitabnya? Baik, saya mulai dari kitab As-Sunnah. Ini kitab Sunnah Karam Ibn Abi Asim. Ya. Karam Ibn Abi Asim yang hidup pada tahun 287 Hijriah. Yani yang wafat itu, yang wafat berarti sebelumnya belum hidup. Ya, 287 Hijriah. Ibnu Taimiyah di abad keberapa? Ini di abad ketiga. Di abad keberapa? Di abad ke-7. Ya, jangan pula nanti ini di Jakarta pula Ibnu Abi Asim ikut Ibnu Taimiyah. Ini Pak Arif enggak kan kadang-kadang mereka mengatakan Ibnu Taimiyah Wahabi tapi Muhammad Wahab lahirnya di abad ke-12 Hijriah dan Ibnu Taimiyah abad ke-7 kan. Kalau mereka ini kadang-kadang untuk menyebarkan kebatilan fitnahnya luar biasa kebohongannya. Maka antum perlu belajar berbiasa kebohongannya. Jadi dalam pula nanti sampai mereka menuduh bahwa Ibnu Abi Asma'i Futi akidah mutamiyah lagi. Ya? Ini adalah kita bersunnah karangan Ibnu Abi Asim yang hidup pada abad ketiga hijriah, yaitu wafat 287 hijriah. Berikutlah kita sunnah lagi. Ini kita bersunnah karang Abi Abdurrahman Abdullah bin Ahmad. As-sunnah karang Abdullah bin Ahmad. Karang Abdullah bin Ahmad, anak dari Imam Ahmad. Dan di sini dia menukil berbagai riwayat daripada orang tuanya sendiri, Imam Ahmad. Ya, yaitu yang wafat 290 hijriah. 190 hijriah. Lahir pada tahun 213 hijriah. Yaitu anak dari Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ya, ini kitabnya As-Sunnah. Ya. Baik, berikutnya ini ada berapa jilid? Ini Syarah Sunnah Imam Al-Barbahari. Syarah Sunnah Imam Al-Barbahari. Ya, bagi teman-teman di sana juga Syarah Sunnah ini adalah karena Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah. 329 Hijriah, dan ini ya, semasa dengan siapa? Dengan Abu Hasan Asy'ari. Semasa dengan Abu Hasan Asy'ari, karena Abu Hasan Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah, 324. Ya, baik. Ini salah satu juga murid dari Imam Ahmad. Dan ini saya punya dua cetakan, ya, dua cetakan. Dan beberapa kitab saya memang punya beberapa cetakan, ya, karena kadang-kadang ada versi-versi cetakan, ada yang perlu dilihat pentahkiknya, kadang-kadang memiliki maktotnya ada yang lengkap, ada yang kurang, atau bagaimananya, tak perlu kita ada pembandingan, ya. Untuk apa? Gak ada yang apa namanya terlupa tahkiknya, salah tahkikan, di sini bisa dibanding di dua cetakan ini. Jadi syarosna karena Imam Al-Barbahari. Kemudian Mulid dari Muhammad juga punya kitab namanya As-Sunnah Al-Khalal. As-Sunnah Al-Khalal. As-Sunnah Al-Khalal. Yaitu yang hidup 311 Hijriah. Semasa juga dengan Abul Hasan Asy'ari. 311 Hijriah. Ya, karena Abul Hasan Asy'ari tadi lahir 260 Hijriah, wafat 324. Ini adalah wafat 311 Hijriah. As-Sunnah Al-Khalal. Ini ada berapa jilid? 3 jilid dengan 7 juz. Ini kitab. Di sini riwayat para ulama, tentang akidah para ulama diriwayatkan di sini. Akidah para ulama, ya. Baik. Jadi pedoman akidah yang ucap Wahabi bukan mengambil hanya dari kitab Tamiyah. Kita ketemu Tamiyah tidak lepas dari kitab-kitab yang saya sebutkan ini dia ngambil, ya. Kemudian ini Ani As-Sunnah li Imam Abdul Ani As-Sunnah yang nuskha akhir dari As-Sunnah punya Abdullah bin Ahmad, ya. Nuskha keduanya. Sebenarnya kita katakan kadang-kadang sebelum kitab saya punya dua nuskha, ya, tidak cukup satu untuk membanding kadang-kadang. Baik. Kemudian ini bantahan baru-baru ini juga disebutkan oleh orang-orang yang anti dan akidah sunnah Syekh Wahabi itu, mereka mengatakan usul sunnah punya Imam Ahmad. Usul sunnah karang Imam Ahmad. Usul sunnah karang Imam Ahmad kitabnya, ini saya punya kopi yang ini pernah didorong. Usul sunnah punya Imam Ahmad. Yang di dalam kitab akidah yang masalah asma sifat kita akan seperti Rad al-Jahmiyah karang Imam Ahmad. Di sini enggak ada, karena itu saya tempatkan di bagian akidah. Ya, ini adalah ya usul sunnah, yaitu punya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Baik, lanjut. Kitab-kitab akidah yang ditulis para ulama sebelum masuk Ibnu Taimiyah. Usul sunnah lagi judulnya, ya. Usul sunnah lagi, yaitu Li Abdillah bin Abdillah, ini karang Ibnu Zamanin. Ini punya Ibnu Zamanin yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, yaitu wafat 399 Hijriah. 399 Hijriah. Ya. Jadi 3 abad sebelum Ibnu Taimiyah, ya. Nih, usul sunnah karangan Ibnu Zamanin, ya. Baik. Berikutnya, ini masih bisa masalah ketika ulama-ulama menamakan kitab mereka apa? Sunnah, ya. Kitab sunnah karangan Imam Abi Abdullah Al-Marwazi. Ya, Al-Marwazi. yaitu yang wafat 294 Hijriah, lahir padanya lahirnya 202 Hijriah, wafat 294 Hijriah. Ya, As-Sunnah li Abi Abdillah Al-Marwazi. Ya. Jadi ini di antara kitab-kitab yang diberi judul para ulama, kita bedah judulnya apa? As-Sunnah. Baik. Nah, kemudian kita-kita akidah yang lain adalah, saya akan ambil bagian di sini dulu karena sudah kita sebut ini sampai di sini tadi As-Sunnah, untuk menjelaskan bahwa Lawal dulu menulis kitab akidah dengan judul As-Sunnah. Sampai di sini ya. Batasi dulu biar enggak lewat nanti. Di antara kitab akidah yang masyhur di antara akidah Sunnah Jamaah itu adalah kitab Imam Karang Imam Al-Lalakai, Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah minal kitab wa sunnah wa ijma' haba wa tabi'in min ba'dihim. Karang siapa? Yaitu Imam Al-Lalakai. Namanya itu Abil Qasim Hibatullah bin Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalakai. Itu sangat terkenal sekarang para ulama ini. Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam ini wafat pada abad berapa? Abad kelima. Beliau wafat pada tahun 418 Hijriah. 18 Hijriah. Tahu teman-teman, nanti kita akan akan tunjukkan masalah yang dibahas itu. Yang pertama adalah al-ulu, al-istiwa, al-nuzul. Akan kita tunjukkan bagaimana akidah para ulama, kita tunjukkan nanti. Sabar ya, karena ini akan episode yang akan berlalu insyaallah. Tenang. Tunggu saja hari mainnya. Baik, berikutnya teman-teman adalah kitab at-tauhid. Kan Ibnu Khuzaimah. Ini Syafi'i ya, menurut yaitu Ummu Khumah yang wafat tahun 311 Hijriah. Lahir beliau 223 dan wafat 311 Hijriah. Dan ini berarti masa dengan Abi Hasan Asy'ari. Ya, kitab at-tauhid wa isbat sifatir Rabbil 'azza wa jal. Ini punya Ibnu Khuzaimah. Baik, aduh. Kitab at-tauhid, dan ini juga saya punya dua cetakan, model cetakan. Ini saya punya dua cetakan. Kemudian ada lagi kitab at-tauhid punya siapa? Ibnu Manda. Kitab at-tauhid punya Ibnu Manda. Ya. Ini beliau lahir 310 Hijriah, wafat 395 Hijriah. Ingat yang kita bahas apa? Kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Untuk apa tujuannya? Untuk menolak dan tuduhan-tuduhan mereka bahwa orang Wahabi akidahnya itu hanya bersumber dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Baik, ini kitab Ibnu Mandah, ya. Kitab at-Tauhid karang Ibnu Mandah. Dan ini saya juga punya dua cetakan ya. Dua cetakan pencakinya sama. Ini juga kitab at-Tauhid punya Ibnu Mandah. Ya, baik. Amalnya tiga kiranya. Dan kita betul-betul memandang lagi kiranya. Ah. Ya. Berikutnya adalah kitab syariah. Jadi di antara kata ulama, saya pernah bahas tentang dalam tulisan saya, masalah biku syariah. Ya, saya bahas tentang, tentang biku syariah. Pernah saya bahas. Dan kalimat syariah itu bukan hanya masalah hukum pidana saja, tapi lengkap seperti itu disini. Dan ini dinamakan syariah karena akidah bagian pokoknya syariah. Imam Juri menurut kitabnya As-Syariah, yaitu yang 360 Hijriah. Ini semasa juga dengan Abul Hasan Asy'ari. 360 Hijriah, kitab Syariah Al-Juri. Dan ini saya punya dua versi cetakan. Ini yang sudah kik. Ini adalah 6 jilid yang ini. Ya, ini 1 jilid. Ya, ini kan ditahkik hadisnya. Ya, berbagai hal dijelaskan oleh pentahkiknya. Ya. Ini kitab Syariah Al-Adri. Oke. Okay. Nah. Baik. Lanjut. Ya. Ya, lanjut berikutnya kitab setelah itu karang Ibnu Battah punya kitab, yaitu dua. Ada Al-Ibana Sugra, ini tahun berapa beliau wafat? Yaitu 387 Hijriah. Afwan, tolong ambil kacamata. Kurang jelas. Syukran. Ya, jadi 387 Hijriah. Dan rata-rata kelihatannya ya, di abad ketiga dan abad keempat ya, ulama yang kita sebut di sini, abad ketiga dan abad keempat. Jadi, Al-Ibana, ini Al-Ibana an-syari'atil firqan najiyah wa mujanwatu firaq al-magmumah. Karena Ibn Battah. Ya, karena Ibn Battah. Ini salah satu kita lihat, Ibana Sugro namanya. Al-Ibana Kubro, ada Al-Ibana Kubro namanya. Ibana Sugro, Ibana Kubro. Ini 6 jilid ya, afwan 6 jilid. Ini kubra, ini yang kubra. Ini Rod Al-Jahmiyah, antum lihat. Kita bagi 3 nih Rod Al-Jahmiyah. Ya, situ akan ketemu nanti bantahan dari orang mentakwilkan istiwa dengan istaula. Tunggu saja hari mainnya, ya. Ini Al-Qadar, bicara tentang Qadar. Dan ini yang salah afwan, ini yang Ibana Sugra tadi. Ibana Sugra ini Ibana Sugra. Ini Al-Ibana Sugra ya. Afwan ini Ibana Kubra ada 6 jilid, itu seterus Ibana Al-Kubra. Baik, berikutnya kita Al-Isad fil I'tiqad karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi, siapa mereka ini? Adalah menulis kitab Al-Kamal fi Asma' Rijal. Al-Kamal fi Asma' Rijal Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, kemudian di kitabnya ditalkhis oleh Al-Mizzi namakan Tahdhibul Kamal. Kemudian Tahdhibul Kamal ditalkhis oleh Ibn Zahabi namanya Tahdhibul Tahdzib. Kemudian ditulis lagi oleh atau setelah itu Zahabi menulis Takribut Tahdzib dan juga Ibn Hajar menulis Takribut Tahdzib, kemudian Takribut Takrib. Kemudian Takrib ya. Baik. Ini Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini akidahnya Tisar fil I'tiqad ya. Ini wafat pada tahun 600 Hijriah, 600 Hijriah. Dan ini masuk dari salah seorang gurunya Ibn Taimiyah. Ya. Baik. Berikutnya Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi dan saya punya 3 versi cetakan. Ya, 3 versi cetakan Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Tahu, jadi bukan kitab Ibnu Taimiyah saja yang beli atau tidak memegang kitab Syafi'i dalam akidah ini. Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Ini kitabnya. Ya. Berikutnya kitab juga ini Asy-Syafi'i Al-Hujjah ya. Fi Bayan Al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahlussunnah. Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahlussunnah. Ahlussunnah ini adalah punya itu Abil Qasim ya, Ismail Ibn Muhammad. Ini tekanan Al-Asbahani ya, Al-Asbahani, At-Tamimi Al-Asbahani. Ini wafat pada tahun 535 Hijriah. 335 Hijriah. Jadi sebelum Ibn Taimiyah jauh. Satu abad kira ya. Ya. Jadi ini tolong baca bagi orang yang mengaku ingin mengikuti ulama Syafi'i, ini kita hati-hati di para ulama Syafi'i di antara Al-Tirab Karang Bayhaqi dan juga Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. 2 jilid. Kemudian kitab berikutnya kita akidah adalah Mukhtasar Al-Hujjah ala Tarki Mahajjah. Ini adalah punya Al-Fatah Nasr Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 490 Hijriah. Ini beda dari itu, judulnya mendekat. Beda, judulnya mendekat. Ya, ini juga menerangkan tentang ya, Aqidah Ahlussunnah Mukhtasar Al-Hujjah ala Tarki Al-Mahajjah. Yaitu Imam Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Bukan Dulani Maqdisi, lain lagi. Ya, ini wafat 490 Hijriah. Ya. Abad kelima. Baik. Lanjut ya. Kitab-kitab yang baik. Ini adalah Syarh Sunnah Qara Al-Muzani. Al-Muzani dari kalangan ulama Syafi'i juga. Tapi salah seorang dari pembicara yang kemarin viral yang memfitnah tentang dakwah Wahabi yang menuduh Wahabi dakwah Ahlussunnah ini, itu menyebutkan dia tidak mengakui katanya adanya rawinya matruk ya. Nah, dia begitu. Padahal kitab ini masyhur kah para ulama. Karangan Al-Muzani, yaitu murid dari Imam Syafi'i yang wafat 264 Hijriah. Ya. Kemudian Usul Sunnah. Ya. Ya, ini Usul Sunnah punya Imam Ahmad, Afwan, disyarah. Lagi ini syarah yaitu Asyar Sunnah Al-Muzani. Baik. Kemudian adalah Etiqad Ismail, ya. Ismail Miah Al-Muzani Risalah wa Syarah Sunnah. Jadi ini saya punya berapa versi ini Syarah Sunnah. Ya. Baik, berikutnya kitab ini yang semasa dengan Muhammad Wahab ini ini Al-Mukhtar fi Usul Sunnah. Al-Mukhtar fi Usul Sunnah, ya. Ini ditulis oleh Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi. Wafat 471 Hijriah. 471 Hijriah. Ya. Ini kitab-kitab akidah, ya. Kemudian berikut lagi adalah Usul Sunnah karang Zubaidi. Zubaidi adalah, ya, salah afwan, bukan Zubaidi, Al-Humaidi. Imam Abu Bakar Al-Humaidi, yaitu wafat 219 Hijriah. 219 Hijriah. Ya, 219 Hijriah. Ya, ini karangan Al-Humaidi. Ya. 219 Hijriah. Salah seorang dari guru Imam Bik. Ini 477 Ibn Al-Banna, yaitu Abi Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah Al-Banna, yaitu wafat 471 Hijriah. Baik. Ini bagian tauhid uluhiyah. Soal tempatnya. Berikutnya, ya, kitab berikutnya ini Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ini disebarkan pada Abi Hanifah, ya. Fiqhul Akbar saya punya dua versi Fiqhul Akbar. Kemudian belum atul i'tiqad ila sabil rasyad, ya. Belum atul i'tiqad ini masyhur juga dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karang Ibnu Qudam al-Aqdisi yang wafat 620 Hijriah. 620 Hijriah. Karena Ibnu Qudamah Al-Aqdisi, ya. Sebelum Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian kita berikutnya adalah Tafsir Ulil Nuha Afan. Ini kitab fihi Tafsir Ulil Nuha Ma'alim al-Ma'am. Ma'alim al-Huda atau Tafsir fi Ma'am al-Din. Ini karangan At-Tabari, Abi Ja'far At-Tabari. At-Tabari yang saya buat tafsir. Wafat 310 Hijriah. Ya, wafat 310 Hijriah. 310 Hijriah. Ya, punya At-Tabari yaitu At-Tafsir fi Ma'alimiddin. Atau kadang-kadang sebut oleh ulama At-Tafsir fi Usuluddin, tapi At-Tafsir fi Ma'alimiddin karang Imam At-Tabari sebut tafsir. Baik, kita lanjut. Baik, Aqidah Tahawi, ya. Masyhur, ya. Tahawi, ya. Karena kita memang Tahawi, tapi syarahnya ini syarah Ibn Abil Iz. Berikutnya, ini Tahawi juga punya berapa versi saya. Untuk melihat, ada tiga versi. Berikutnya adalah kitab, ya, Al-Mukhtar fi Usul Sunnah. Oh, ini sudah tadi kayak ini. Terulang ini. Al-Mukhtar fi Usul Sunnah. Oh, ya. Ini dia. Sama. Ini 477 Hijriah. 4. Berikutnya adalah Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qirawani. Ya, Abi Zaid Al-Qirawani. Yaitu, ya, beliau ini lahir pada 310 Hijriah. Ya. Hijriah. Ini Muqaddimah Ibn Zaid Al-Qirawani ini adalah salah satu kitab yang beliau tulis di awal kitab fikih beliau. Tapi sebelum beliau menulis masalah-masalah fikih, ya, beliau membuat Aqidah Al-Sunnah secara ringkas di awal muqaddimahnya. Maka dikenal Muqaddimah Ibn Zaid Al-Qirawani, ya. Baik. Berikutnya. Ini Lumatul Etiqad, ya, sudah tadi. Kitul Etiqad, karang siapa? Abil Hussein Muhammad bin Qadi Abi Ya'la. Abi Ya'la, karang Abi Ya'la. Ya. Ya, karang Abi Ya'la. Ini selesai, ini ikut daurah dulu ditulis. pakai kitab ini. Wafat beliau adalah 520 Hijriah. 520 kitab Al-Intiqad, 526 Hijriah. Biar saya ingin membuktikan kepada itu, ini kita-kita sebelum menuntutnya semua. Ya. Kemudian apa lagi? Ini sudah. Ini adalah juzu fi itiqad, zikri itiqad as-salaf. Ya, ini karang Imam Nawawi. Karang Imam An-Nawawi. Ya. Karang Nawawi. Zikri itiqad as-salaf. Ya. Dan sini saya beri catatan isbatul ulu ada di halaman 18. Ya, ada di halaman 18. Nanti ya kita akan coba lihat ya. Itu yang wafat 676 Hijriah, 676 Hijriah Imam Nawawi. Dzikrul i'tiqad as-salaf. Ini adalah kitab Usul Sunnah punanya Ar-Razi'ini, Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, dua-duanya guru Imam Al-Bukhari. Ya. Yang Abu Zur'a wafat 264 Hijriah, yang Abu Hatim Ar-Razi wafat 277 Hijriah. Ya. Ini adalah Manzum Ar-Ra'iyah karangan Imam Ad-Qazim Sa'ad bin Ali Mawazanjani, yaitu hidup di tahun wafat di tahun 471 Hijriah. Kitab akidah tapi dalam bentuk manzumah. Kemudian ini Muqaddimah Abi Zal Qarawani sudah. Ini juga Muqaddimah Abi Zal Qarawani masih sudah selesai, ini kita lihatkan. Ini syarah Muqaddimah Abi Zaid Al-Qarani ada berapa versi? Ya. Kemudian berikutnya adalah ini ada dua versi juga ya. Oh ya. Baik. Ini adalah punya Abi Hasan Asy'ari. Al-Ibalah Rasul Diana. Ini beliau di sini mengakui bahwa beliau akan mengikuti akidah Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad berpilih? Karena Imam Ahmad adalah yang mengalami sebuah ujian berat dalam hidup beliau ketika bertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maaf, mungkin kemarin salah omong ya, bertemu dengan Imam Ahmad, maksudnya adalah ikuti akidah Imam Ahmad. Dalam kitab ini dia sebutkan, yaitu Al-Ibana An-Usul Diana, syaf, waktu jika waktu memungkinkan, jika Allah beri kesempatan, insya Allah kita akan bahas apa yang diajarkan oleh, ditulis oleh, Abi Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibana ini. Ya, akan kita bahas insyaallah. Dan berupaya juga orang-orang yang anti dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun menyebutkannya Wahabi, itu mereka mengatakan ini sudah banyak dirubah, dipalsukan ya. Dan termasuk salah satu R ini yang salah seorang dari pembicara yang kemarin menyebar fitnah itu, dia mengatakan ada apa namanya perbedaan dalam kalimat ainan wal ain. Nah, itu perbedaan nuskhah dalam makh biasa, maka dijelaskan nanti fungsinya pentahqiq, peneliti maqtut itu jelaskan. Tapi tidak berarti semua buku salah satu kalimat saja berbeda, memang versi kalau maqtut itu berbeda-beda memang. Tapi makanya berubah tergantung dari nasikh. Nah, itulah gunanya peneliti maqtut atau manuskrip fungsinya. Berikutnya juga punya Abi Hasan Ari. Beliau wafat 324 Hijriah. Risalah Ali Sawar bi babil abwab. Risalah ila al-sawar, dan ini beliau menyebut ijma. Beliau nukil ijma. Ya. Di sini dalam masalah akidah. Tuh. Al-ijma al-ashir, ini kebetulan ini ya. Wa ajma'u ala wasfillah ta'bi jami' wa sabi nafsah. Wa sabihi nabiyahu bidain i'tiradin fihi wa la taqyifin lahu. Wan al-iman bi wajib wa tarku at-takyif lahu lazimun. Ya, insyaallah dua ustaz kemarin dan satu kiai yang mengingkari sifat ulu, ini penjelasan sifat uzul Ini penjelasan dari Imam Abi Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Al-Istighar halaman 133. Oke. Okay. Jadi kata beliau, ulama sepakat untuk menyembah selain sifat Allah yang Allah sebutkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh nabinya tanpa harus menentangnya wala takyif lahu, dan tidak membicarakan bagaimana bentuknya, ya. Beriman dengannya wajib dan meninggal bicara tentang bagaimana bentuk adalah wajib juga lazim. Baik. Terakhir, karena sudah mau masuk maghrib, ya. Risalah Sizi ila Ahli Zaid al-Zabid, ya. Atau firadi alaman angkar huruf wa saud. Ini tentunya di bagian asma' sifat semua terpasang di sini, ya. Beliau wafat 445 Hijriah. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti, ya. Itulah referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Dan masih banyak lagi, saya hanya punya sedikit ya, di kita-kita para ulama, dan masih banyak lagi. Ini referensi-referensi. Jadi untuk membungkam mulut-mulut mereka mengatakan, para wahabi akidah diambil dari kita-kita Ibnu Taimiyah atau kitab Muhammad Wahab. Silakan, ya, jika ada yang ingin berkunjung ke sini, ya boleh. Dan sangat mulia sekali jika seandainya KIR datang siang ke sini, saya akan perlihatkan pada beliau. Ya, kalau tidak beliau bisa download dari internet bisa, ini pada umumnya kita-kita sudah di ada di maktab waqiyah, ya, bisa. Silakan baca dan telaah. Ya, setelah itu maka kalau kita mau berdiskusi nanti kita akan diskusikan ini akidah ulama yang ada dalam kitab ini. Terima kasih teman-teman. Santai saja. Maaf-maaf mungkin suara agak tinggi kalau lagi bersemangat menjelaskannya. Jangan baper ya. Selamat mengikuti episode berikutnya. Ya, yaitu menjawab fitnah dengan fakta. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kekurangan dalam penjelasan saya ini. Terima kasih.